بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجال إلى امرأته لمفارقته إياها. والفرقة ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع. قاله النووي: وفرقة تحصل في الحياة كالتراك، فإن كان قبل الدخول نوذر، إن لم يتشطر المهر فلها المتعة، وإن تشطر فلا متعة لها على المشهور. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi dan juga bermuajahah secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah, dan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang bahas tentang mut'ah. Jadi mut'ah di sini bukan mut'ah nau min anwa'in nikah, bukan salah satu jenis nikah. Tapi mut'ah di sini adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh seorang suami kepada istri yang diceraikan untuk kebutuhan finansial semasa mas iddah. Itu namanya mut'ah. Faslun fil mut'ati. Kalau dalam beberapa teks, dalam beberapa kitab yang lain namanya far'un fil mut'ati. Kalau di sini faslun. Fasal ini membahas tentang mut'ah. Apa itu mut'ah? Kata Imam Taqiyuddin Alisti rahimahullahu ta'ala, wa hiya ismun lil mali alladhi yadfa'uhu ar-rijalu ila imra'atihi limufaraqatihi iya. Yaitu ismun, mut'ah itu adalah nama, lil mali, untuk jenis harta, alladhi yadfa'uhu ar-rijalu, yang mana laki-laki membayar harta tersebut, ila imra'atihi, kepada istrinya. Kenapa harus dibayar? Limufaraqatihi iya. Karena laki-laki tersebut memutuskan pernikahan iyaha kepada perempuannya. Jadi dia adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebab adanya perpisahan. Gitu. Wal furqah, dan perpisahan, hubungan suami istri menjadi terputus dorban. Ada dua jenis. Furqatun wal furqatu durban. Yang pertama furqatun tahsuru bil maut. Pertama furqah, perpisahan, terputusnya hubungan suami istri, bil mauti, karena sebab adanya kematian. Fala tujibu mut'atan bil ijma'i, maka tidak ada kewajiban mut'ah sebab perpisahan yang terjadi karena kematian. Jadi kematian salah satu pihak itu tidak membuat suami wajib bayar mut'ah. Baik itu suami yang meninggal atau perempuan, ada kewajiban bayar mut'ah kalau terputusnya hubungan suami istri karena sebab kematian bil ijma, secara kesepakatan seluruh ulama. Qalahun Nawawi, itu kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi ijma, artinya ini konsensus. Maka orang yang menyelisih ijma itu bisa berdosa, bahkan bisa sampai kepada kekafiran kan dalam beberapa konteks yang berbeda. Wa furqatun, dan yang kedua, jenis perpisahan yang kedua, furqatun tahsulu fil hayati bitqattaraq, yaitu perpisahan yang terjadi fil haya, ketika dia hidup. Dua-duanya hidup, qattalaqi seperti talak. Nah, gitu. Jadi perpisahan yang seperti apa yang wajib mut'ah? Kalau perpisahannya karena sebab kematian, enggak wajib talak. Tapi kalau perpisahannya sebab ketika dia hidup seperti talak, nah ini dilihat lagi. Fa in kana qabla dukhul, kalau perpisahan itu terjadi sebelum dukhul, sebelum adanya hubungan badan antara si suami dengan istri, nuzira, maka dilihat lagi. Jadi mut'ah wajib dari siapa? Dari suami kepada istri karena sebab perpisahan. Tapi perpisahan ada dua, ada perpisahan sebab kematian, ada perpisahan ketika dia hidup seperti talak. Maka kalau perpisahannya karena kematian tidak ada mut'ah. Tapi kalau perpisahannya ketika dia hidup seperti talak, dilihat lagi. Fa in kana qabla dukhuli, kalau perpisahan itu sebelum digauli, nuzir, maka dilihat. In lam yatashattarul mahru, kalau maharnya tidak dibagi setengah-setengah. Jadi kan mahar qabla dukhul, kalau terjadi fa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fa nisfu ma faratum, kan gitu. Kalau kalian talak istri kalian sebelum kalian gauli, wa qad faratum lahunna faridu, dan kalian sudah sebutkan, sudah tetapkan jenis maharnya, fa nisfu ma faratum, maka setengah mahar bagi kalian. Nah, tapi in lam yatashattarul mahru, berarti in lam yatashattarul mahru itu untuk siapa? Yaitu untuk orang yang berpisah sebelum digauli dan maharnya belum disebutkan. Nah, itu namanya tidak ada yatashattar. Gitu. Yatashattar itu kan bagi yang sudah disebutkan maharnya dan berpisah sebelum digauli. Lo bagaimana kalau belum digauli, mahar enggak disebutin? Ya berarti enggak ada. Maka kewajibannya adalah falahal mut'atu, maka si perempuan mendapatkan mut'ah. Jadi kalau maharnya tidak disebutkan dan dia belum dukhul, oh berarti wajibnya mut'ah. Bukan setengah mahar, tapi wajibnya mut'ah. Begitu. In lam yatashattarul mahru, kalau maharnya tidak dibagi setengah, falahal mut'atu, maka si perempuan dapat mut'ah. Nanti besarannya disebutkan. Berapa besaran mut'ah? Gitu. Wa in tashattara, tapi kalau maharnya sudah dibagi setengah, karena ketika akad sudah ada penyebutan mahar, bahkan mahar sudah diberikan, maka kan jadi setengah-setengah. Setengah buat istri, setengah buat suami. Fala mut'atalaha, kalau sudah ada setengah mahar, begitu, kemudian terjadi, kalau sudah ada setengah mahar, maka perpisahan tersebut tidak mewajibkan seorang laki-laki bayar mut'ah. Karena mut'ah itu hanya wajib dalam perpisahan yang perempuannya kagak dapat apa-apa. Nah, itu lebih sederhana begitu. Contohnya seperti orang yang diceraikan sebelum digauli dan tidak disebutkan maharnya. Karena mahar itu kan ikatannya dengan hubungan badan, kan begitu. Jadi bukan dengan akad. Kalau akad tanpa mahar sah saja. Tapi hubungan badan tanpa mahar ini yang jadi masalah, begitu. Maka kalau belum ada hubungan badan, belum disebutkan maharnya, ya udah. Dan perempuan yang ditalak sebelum digauli itu kan tidak ada iddahnya. Habis itu besok dia nyari laki, ketemu lagi nikah, beres urusan, enggak ada masalah. Gimana ayatnya? Falaisa alaikum. Gimana sih ayatnya, lupa. fala min ajdatin ta'taddunaha, kan begitu. Lupa. Coba kita lihat ayatnya. Fala min ajdatin ta'taddunaha. Nah, idza nakahtumul mu'minati tsumma tullaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha afamatti'uhunna. Ah, kalau kagak kalian mentalak istri kalian min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian gauli mereka, fama lakum 'alayhinna min 'iddatin, maka kalian tidak punya iddah. Artinya kalian tidak mesti menunggu iddahnya perempuan untuk berpisahnya hubungan suami istri, karena setelah akad setelah talak tuh udah berpisah. Istri juga enggak ada iddah. Famalakum alaihinna min ajjatin ta'taddunaha. Tidak ada iddah yang harus dijalankan oleh seorang istri. Famatti'uhunna, ayatnya surat Al-Ahzab ayat 49. Famatti'uhunna, maka berikanlah mereka mut'ah, wasarrihuhunna sarahan jamila, dan putuskanlah, pisahkanlah mereka dengan perpisahan yang baik. Surat Al-Ahzab. Umatti'uhunna. Maka ayat ini dengan ayat yang Al-Baqarah yang dikatakan oleh Allah, kalau kalian mentalak sebelum kalian gauli, dan waqad faradtum lahunna faridah, sudah kalian sebutkan maharnya. Jadi ada yang sudah disebutkan mahar dan belum disebutkan mahar. Maka ini cocok nih apa yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Wa in tashattara falamut antaraha alal masyhuri, menurut pendapat yang masyhur. Wa in kana ba'da dukhul, kalau perpisahannya terjadi setelah digauli, setelah hubungan badan, falahal mut'atu, maka si istri dapat mut'ah. Jadi maharnya enggak ada urusan sama mahar nih kalau sudah dukhul. Perpisahan yang terjadi setelah hubungan badan, ya tentu kan kalau dia belum mahar wajib bayar mahar. Falahal mut'ah, maka wajib si suami kasih mut'ah kepada si istri. Alal azhar, menurut pendapat yang azhar. Alal azhar ini berarti perkataan Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang kuat dari pandangan Imam Asy-Syafi'i. Wa kullu, kemudian dikasih semacam kaidah. Rumus wa kullu furqatin minaz zauji la bisababin minha. Kalau ada perpisahan minaz zauji, sumbernya daripada si suami, la bisababin minha, bukan disebabkan daripada si istri, au min ajnabiyyin, atau perpisahannya sebab karena ada orang lain. Gimana nih sebab perpisahannya dari orang asing, ajnabiyyin, orang asing. Faqat talaki, maka seperti talak. Ya berarti talak wajib mun'ah. Wa kullu furqatin minaz zawji la bisababin minha, gitu. Setiap perpisahan yang munculnya, inisiasinya dari seorang suami kepada istrinya, tapi bukan sebab ada cacat pada istrinya, gitu. Jadi muncul talaknya dari suami, la bisababin minha. Tapi sebab inisiasi itu bukan gara-gara dia punya aib, sebagaimana yang disebutkan orang asing nih, ntar ada contohnya. Orang asing tuh ada contohnya. Ajnabiyin, orang asing itu bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari hakim. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya, tapi talak itu, inisiasi itu bukan gara-gara sebab yang ada pada si istri, tapi karena si suami emang mau talak, maka hukumnya seperti talak. Mislu, contohnya nih, contoh tadi. In la'ana, ini contohnya la'an. La'an itu berarti dari suami. Itu tidak ada sebab daripada istri, tapi suami melakukan la'an. La'an itu li'an. Li'an itu menuduh si istri berzina. Orang yang sudah menuduh istrinya berzina, li'an itu jadi talak bagi si kedua pasangan itu. Jadi kalau sudah terjadi li'an, itu sudah terjadi perpisahan. Li'an itu menuduh. menuduh istrinya berzina. Jadi dia ngomong, kok anak kita enggak kayak saya ya? Gitu. Itu li'an kinayah tuh. Itu jangan-jangan kamu dulu hubungan badannya sama itu namanya li'an gitu. Itu contoh talak dari suami yang sebabnya bukan dari istri, li'an. Atau wati'a abuhu. Si istri ternyata digauli oleh ayahnya. Jadi kalau sudah digauli, ini bisa jadi watak syubah. Jadi watak syubah atau watak dengan sengaja. Tapi walaupun sengaja atau syubhat, tetap saja yang namanya watak itu membuat keharaman. Maka ketika seorang suami istrinya digauli oleh ayahnya, berarti ini jadi mahram ini. Berpisahlah. Gitu. Jadi perpisahan. Perpisahannya karena sebab orang-orang asing, bukan suami, bukan istri, bukan juga hakim, tapi gara-gara ada wata dari ayahnya. Au ibnuhu, atau digauli oleh anaknya. Kan iya. Berarti kan jadi mahram juga karena dia digauli oleh anaknya. Au ibnuhu zaujatahu bisyubhatin. Wata syubhat ini contohnya. Jadi kalau si ayahnya suami atau anaknya suami menggauli istrinya zaujatahu bisyubhatin karena sebab syubhat. Syubhat itu karena ketidaksengajaan dan tidak tahu. Jadi ketika terjadi mati lampu misalnya atau macam-macam lah sebab kenapa kemudian bisa terjadi waktu syubhat. Gitu. Dan waktu syubhat itu mengharamkan, jadi memberikan efek kemahraman. Artinya setelah digauli, maka si istri itu kan jadi mahramnya karena digauli oleh ayahnya. Maka pernikahannya otomatis putus. Sebagaimana juga digauli oleh anaknya, otomatis putus. Maka ini wajib mut'ah begitu. Wa nahwa dzalik. Wal khul. Jadi perpisahan dari suami, tapi sebabnya bukan gara-gara istri, begitu, maka wajib mut'ah. Jadi itu sama seperti talak. Atau kalau perpisahannya karena sebab orang lain, itu sama seperti talak, wajib mut'ah, begitu. Wal khulu dan khulu, kat talaki seperti talak ala sahih. Dan khulu itu sama hukumnya seperti talak ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Maka itu wajib mut'ah. Khulu itu kemarin, khulu ini belum ya, belum sampai di kitab ini pembacaan tentang khulu. Tapi khulu itu adalah talak yang diucapkan oleh suami, tapi dengan minta iwat. Sebenarnya khulu itu awalnya inisiasinya dari istri. Hak mentalak itu ada pada suami. Istri enggak punya hak untuk mentalak. Tapi istri kemudian meminta untuk ditalak dengan bayaran, dengan iwat. Jadi bedanya talak dengan khulu, talak itu tanpa bayaran, khulu itu ada bayaran. Mas, saya mau berpisah dari kamu. Saya udah gak suka dengan kamu, saya udah gak ini dengan kamu. Tapi suami gak mau, karena hak untuk mentalak ada pada suami. Lalu untuk membuat si suami membuatnya mentalaknya, maka si istri menawari, pokoknya saya minta kamu talak saya dengan nanti saya kasih kebun 2 hektar misalnya. Jadi 2 hektar itu jadi iwat, bayaran untuk hak talak suami begitu. Nah, talak yang terjadi dengan iwat itu namanya khulu, dan khulu itu pasti dari istri inisiasi awalnya. Istri minta ditalak, lalu suami, kamu, saya mau nalak kamu, tapi mobil yang saya kasih balikin. Nah, itu mobil jadi iwat. Maka kalau tidak ada, itu rukun khulu. Kalau tidak ada iwatnya, itu namanya talak biasa. Tapi kalau ada iwatnya, itu jadi khulu. Nah, khulu itu levelnya sama seperti talak, tapi talak bainunah. Talak bainunah itu talak yang udah gak bisa balik lagi. Talak 3 jatuhnya. Begitu. Nah, ini disebutkan wal khulu qad talak. Jadi khulu itu sama kayak talak. Alal sahih menurut pendapat yang sahih, jadi harus bayar mut'ah. Jadi kata si istri, "Mas, saya minta kamu talak." Gitu. "Saya minta kamu talak saya. Nanti saya kasih iwatnya mobil." Gitu. Lalu dikasih tuh mobil, ditalak. Akan kemudian suami wajib kasih mut'ah. Karena dia nggak punya duit, mobil yang tadi dikasih dijual. Duitnya buat mut'ah. Itu. Jadi balik-balik lagi gitu. Ya nggak ada masalah kan. Yang pasti bahwa yang namanya khulu itu sama seperti talak, wajib bayar mut'ah. Walau allaqat taraqa bi fi'liha, kalau seandainya talaknya digantung bi fi'liha dengan kelakuan si istri. Jadi ta'alik talak ini juga belum dijelasin, ta'alik talak ntar nyampe. Jadi ta'alik talak itu ucapan talak yang digantung dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Kamu kalau masuk kamar ini, jadi suaminya punya kamar khusus untuk operasional kerjanya, kamar dukun. Jadi kata suaminya, "Kamu kalau masuk kamar ini saya talak." Nah, berarti digantung tuh talaknya, digantung dengan masuknya istri ke kamar ini. Jadi kalau istri sudah masuk ke kamar ini, maka ta'aliknya terjadi. Kira ta'aliknya terjadi, ya udah jadi talak tuh. Itu namanya ta'alik talak. Biasa juga disebutkan dalam akad nikah. Makanya ta'alik talak yang disebutkan dalam akad nikah itu bermasalah. Ulama banyak tidak menyukai ta'alik talak. Karena itu yaitu kalimat talak. Baru juga qabil itu udah langsung ditalak. Kan begitu. Saya dengan nama ini fulan bin fulan. Apa namanya melakukan ta'alik. Kalau seandainya saya gini. Dan istri saya tidak ridho. Saya akan terjadi talak. Macam-macam tuh kalimat itu. Saya lupa. Nah, itu namanya ta'alik talak. Jadi ta'alik talaknya digantung dengan pekerjaannya si istri. Itu juga sama. Namanya talak wajib mut'ah begitu. Fa fa'alat walau allaqa fi fi'liha. Kalau talaknya digantung dengan pekerjaan si istri, fa fa'alat, kemudian istri mengerjakan apa yang menjadi gantungan talak tersebut, au ala minha atau ala. Nah, ala itu namanya ila. Ila itu bahasa Indonesianya enggak ada. Ila itu ada dalam Al-Qur'an surat Ala minha. Jadi kalau ada yang teksnya aula masa minha, ganti. Yang benar tuh au ala minha. Ala itu artinya al-ladzina yu'luna min nisa'ihim. Surat An-Nisa, surat Al-Baqarah ayat 220. 6. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Jadi ila itu dulu tradisi orang jahiliyah. Ila. Jadi ila itu adalah seorang suami mengila istrinya. Ila itu sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Itu salah satu cara untuk membuat istri sengsara yang terjadi zaman jahiliyah dulu. Dulu orang udah punya istri, kemudian dia enggak demen sama istrinya. Entah karena macam-macam motifnya. Lalu dia melakukan ila. Wallahi, dia bersumpah. Sumpahnya demi Allah bahwa dia tidak akan mendekati istrinya. Dulu sebelum syariat Islam datang, ila itu tidak punya batasan waktu. Enggak ada batasan waktu. Jadi orang sampai 2 tahun, 3 tahun. Jadi istrinya tuh bingung. Dia ini istri tapi dijauhi sama suaminya. Tapi dibilang perawan, dia masih punya ikatan. Karena gak ada kalimat talak waktu itu. Makanya ketika syariat Islam datang, kebiasaan orang jahiliyah yang mengila istrinya. Yang melakukan sumpah untuk tidak menggauli, mendekati istrinya. Itu dibatasi sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan sudah selesai, maka si suami wajib mentalak. Kalau emang dia mau terusin ilahnya, enggak boleh diterusin, wajib talak gitu. Itu wajib talak. Tapi kalau dia enggak mau balik lagi, ya tinggal tarik itu pernyataan talak. Make apa? Ya make kafarat sumpah. Kan gitu. Kan iya. Wah, gimana? Jadi dia puasa. Puasa untuk menarik kafarat ilahnya itu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengila istrinya, tsumma talaqaha, kemudian ditalak. Karena ila, talak, karena sebab ila, jadi hukumnya talak wajib. Jadi wajib ditalak. Lo kalau emang gak mau sama istri itu, jangan diila terus. Ila batasannya cuma sampai 4 bulan. Kalau udah 4 bulan, emang lo kagak mau, langsung wajib talak. Wajib talak. Kalau dia talak, kalau dia ila minha kepada istrinya, tsumma talaqaha, kemudian dia talak, ba'dal muddati, setelah mudah, setelah batasan waktu 4 bulan itu, bitolabiha, dengan permintaan dari si istrinya, katolaki, maka itu hukumnya sama seperti talak, wajib mud'ah, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fakat tolaki sama seperti talak, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa kullu furqatin minha bisababin fiha, akan tetapi setiap perpisahan yang munculnya dari si istri au bisababin fiha, atau karena sebab ada aib daripada istrinya, falamut'at fiha, maka tidak ada mut'ah. Jadi perpisahan dari dirinya atau karena sebab ada aib dalam dirinya, kafaskhiha, seperti pengajuan fasakh nikah dari si istri. Karena fasakh itu enggak mungkin terjadi suami istri, fasakh itu dari hakim gitu. Jadi kalau ada kalimat fasakh ini, jangan diartikan si istri membatalkan. Enggak, istri enggak bisa membatalkan perpisahan. Istri bisa membatalkan perpisahan dengan pengajuan kepada hakim, apa sebabnya mau dibatalin. Orangnya penyakitan. Wah gitu. Jadi kafaskhiha, seperti fasakh, pembatalan si istri, bi'aisariha, karena sebab si suaminya susah. Aisar, orang enggak mampu. Dulu waktu sebelum nikah, orangnya pokoknya manis mulutnya. Wah, Instagram kalau update tuh adanya di restoran, adanya di hotel, adanya di bandara. Pas udah nikah tahu-tahu kagak ada punya apa-apa. Gitu. Saya mau batalin nikahnya, fasakh gitu. Bi'isarihi, karena sebab susah. Si suaminya orang susah. Au aibihi, atau karena sebab aib, ada aibnya. Aib yang membuat boleh fasakh kan 5. Gila, baros, juzam, aljabu, walunnah. Ada gila, juzam. Juzam itu kusta. Baros, albinisme. Kemudian jab, terputusnya kemaluan. Enggak punya kemaluan, dan unnah. Atau punya kemaluan tapi enggak berdiri. Itu 5. Ada aibnya boleh minta fasakh. Gitu. Au fasqihi bi aibihi, atau fasahnya si suami, minta fasahnya suami kepada hakim untuk dibatalkan pernikahan, bi aibiha, karena sebab ada aibnya si istri. Istri aibnya juga ada 5. Pertama, gila, juzam, baros, rotak, wal koron. Sama. Jadi gila, albinisme, kista, ekusta, kemudian yang keempat itu al-qaran. Qaran itu adanya tulang tumbuh di depan kemaluan sehingga tidak bisa digauli, atau juga rotak. Rotak itu daging tumbuh gitu. Walau ishtara zaujatahu, dan kalau kemudian dia beli istrinya, istrinya budak awalnya. Kemudian budak tersebut dibebaskan, fala mut'ata 'alal adhhar, maka tidak ada mut'ah. Jadi contoh yang tadi itu yang talaknya karena sebab, yang perpisahannya karena sebab fasakh gara-gara adaib, itu tidak ada mut'ahnya, sama seperti kalau dia membeli istrinya. Jadi dia menikahi budak perempuan begitu. Kemudian budak perempuannya itu dibeli. Setelah dibeli kemudian diceraikan, itu tidak ada mut'ahnya. Fala mut'ata 'alal azhar. Wallah wa'alam, ketahuilah, annal mut'ata yastawi fiha al-muslimu wadh-dhimmi, bahwa masalah mut'ah ini yastawi fiha al-muslimu wadh-dhimmi, itu sama masalahnya dalam masalah baik dia muslim atau dhimmi. Artinya hukumnya kagak berbeda, baik dia muslim atau dhimmi, mut'ah tetap terjadi tergantung bagaimana perpisahannya. Wal hurri wal abdi yastawi fiha al muslimu, ya muslimu, ya anna al mut'ata yastawi fiha al muslimu wal dhimmiyu wal hurru wal abdu, merdeka atau budak, wal hurwatu wal amatu, yaitu merdeka perempuan, perempuan merdeka atau budak perempuan, atau budak perempuan, wa hiya fi kasbil abdi, wa hiya fi kasbil abdi wa li sayyidil amati kal mahri wa hiya fi kasbil abdi, dan mut'ah itu fi kasbil abdi, dalam kasbil abdi. Jadi kalau ada budak yang nikah kemudian bercerai, maka dia juga wajib bayar mut'ah, maka mut'ahnya itu fi kasbil abdi, ya tanggungannya ada pada kasab, apa namanya, usahanya si budak tersebut, tidak bisa diambil dari tuannya. Wali sayyidil amati kal mahri, kemudian kalau orang nikahnya sama perempuan budak, kemarin kita udah bahas dulu ya, bahas bab nikah budak itu, bahwa budak perempuan boleh dinikahi tapi dengan syarat gitu. Dengan syarat. Banyak syaratnya, maksudnya jangan sampai mending dibebasin dulu daripada dinikahi gitu. Mending nikah sama orang merdeka, maksudnya juga begitu. Wali sayyidil amati kal mahri, dan mut'ah tersebut kalau istri yang ditalak itu adalah budak, maka mut'ahnya jadi punya si sayyidnya, punya tuannya. Wali sayyidil amati kal mahri. Wa yustahabu, dan itu wali sayyidil amati kal mahri, itu mut'ah itu jadi milik si tuan daripada budak perempuan, kal mahri, sama seperti mahar. Wa yustahabu fil mut'ati, dan dianjurkan dalam mut'ah ini, alla tanqusu an 30 dirhaman, jangan kurang dari 30 dirham. Satu dirham itu 1/4 gram perak. Jadi kalau 30, 3 kali 30, 90, mungkin 100 gram perak. 100 gram perak, 1 gram perak itu 10 ribuan, 15 ribu. Ya, kalau 100 gram berarti kira-kira 1 juta. 10 ribu kali 100 ya, 1 juta. 10 ribu kali 100, ya 1 juta. Kira-kira 1 juta. Allah tanqusu an 30 dirhaman, jangan kurang daripada 30 dirham. Itu bagusnya, bukan harusnya, bagusnya. Afdolnya jangan kurang. Wa ammal wajib, sedangkan yang wajib nilainya daripada mut'ah, fa in taradaya bi syai'in fadzaka. Kalau duanya sepakat untuk jadi itu mut'ah, fadzaka, maka beres itu mut'ah. Jadi kewajiban mut'ah itu disesuaikan dengan kesepakatan, kerelaan kedua pihak. Itu yang wajib. Berapapun nilainya yang wajib, pokoknya dua-duanya sama-sama ridho. Kata si istrinya, bang, kalau nanti jadi cerai, saya kalau boleh minta mut'ahnya 5 juta ya. Gitu. Soalnya buat ini, buat ini, buat ini. Kata si suaminya, neng, abang sih bukannya nggak mau ngasih gitu, cuman kan ya neng tahu abang susah gitu. Kalau 5 juta sih kegedean, 3 juta aja ya gitu. Kata si istrinya, ya dah 3 juta gitu. Jadi itu 3 juta, itu wajibnya begitu. Wajibnya sesuai dengan apa yang disepakati, tapi sunnahnya bagusnya jangan kurang dari 30 dirham. Wa in tanaza'a, tapi kalau keduanya berselisih, suami bilangnya, abang bisa ngasih mut'ah 10 juta. Kata istrinya, enggak, saya maunya 15 juta. Pokoknya 15 juta, enggak mau. 15 juta. Qadda, kalau keduanya berselisih, qaddaraha al-qadiyu, di maka wajib ditakdirkan oleh al-qadi, hakim, bijtihadihi, dengan ijtihadnya hakim ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi ngajuin lagi perkara ke pengadilan untuk penetapan mut'ah. Walaupun sebenarnya ketika talak itu putusan talak, ada itu namanya putusan mut'ah. Jadi di dalam putusan talak di pengadilan itu ada itu lembaran mut'ah. Besarannya nggak ditentuin oleh hakim, dikembalikan kepada kemampuan si suami yang mentalak itu. Tapi kalau istri nggak, pokoknya saya mau ngajuin lagi, biar diputusin yang benar. Ah, boleh nggak apa? Terserah, capek-capekin badan itu namanya. Wa yu'tabaru haluhuma 'ala sahih, dan di menjadi standar, maksudnya standar keadaan yang terjadi antara dua ini menjadi standar besar dan tingginya mut'ah begitu. Ya, neng kan perempuan, mohon maaf nih, neng kan perempuan kagak sekolah. Neng juga tinggalnya di sini, keluarga neng begini. Kalau abang ngasih mut'ah 10 juta, abang rugi kemana-mana kan. Neng kan begitu. Apalagi kan abang juga. Ah, jadi mut'ah tuh keadaan keduanya juga menjadi standar. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa huwa zahiru nafsi Syafi'i, dan ini zahirnya teksnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar. Ini Mukhtasar, biasanya kalau disebut Mukhtasarnya Mukhtasar Al-Muzani biasanya. Iya, Mukhtasar Al-Muzani. Wa yajuzu an tuzada al-mut'atu, dan boleh mut'ah itu ditambahkan ala nisfi mahriha ala sahih, lebih dari setengah maharnya. Dulu dia ngasih mahar 15 juta. Kalau setengahnya kan 7 juta setengah. Tambahin dah mut'ahnya 5, mut'ahnya jadi 9 juta misalnya. Enggak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja ditambahkan mut'ah itu lebih besar dari setengah mahar. Li'itlaqil ayah, karena ayatnya mutlak. Fa in talabtumu, bagaimana? Wasarrihuhunna wa matti'uhunna 'alal qadiri mu 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu. Ayat berapa tu? Wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu. Saya kagak hafal Quran, jadi kalau mau tahu ayat berapa apa namanya, kudu baca, kudu buka. Wa matti'uhunna, surat Al-Baqarah 236. Wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu. Begitu. Ayatnya mutlak, maka ditambahin dikurangin ya enggak ada masalah, karena ayatnya pun tidak menyebutkan batas minimal, batas maksimal. Wa fi qaulin, tapi ada qaul dari Imam Asy-Syafi'i. Salah satu qaul Imam Asy-Syafi'i, yushtarat, disyaratkan adla tuzad, itu tidak lebih ala nisfi min sadaqiha, tidak melebihi daripada setengah maharnya. Dulu kalau maharnya 20 juta berarti mut'ah jangan sampai 10 juta ke atas. Ya maksimal 10 juta. Setengah daripada maharnya, enggak boleh lebih dari setengah. Tapi itu qaul, salah satu qaul. Wa akhara, dan qaul yang lain, alla tanqusu ani nisfi, itu jangan kurang dari setengah. Jadi ada tiga qaul nih. Boleh lebih, ini qaul yang mu'tamad, bahwa itu boleh lebih daripada setengah mahar. Tapi qaul yang ghair mu'tamad, yang tidak dikuatkan, yaitu tidak boleh lebih dari setengah, tidak boleh kurang dari setengah, begitu. Setengah mahar. Wallahu a'lam. Wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbun. Walimah untuk pernikahan hukumnya sunnah. Insyaallah besok. Jadi besok mahar kita sudah selesai. Sudah selesai tentang mahar. Tadi mut'ah sudah selesai. Insyaallah minggu depan. Besok kita baca tentang walimah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para buyah, para masyayikh, termasuk juga teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.